الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Yang terhormat Mr. Johan Melbrakar, CEO juga Komisaris PT Sansan Strategik Jaya, Mr. Gunaras Melbrakar, cuman kebetulan Mr. Gunaras hadir lagi bertugas ke luar negeri ya. Seluruh jajaran direksi, Bapak Kiai Haji Abdullah Hakim Lasdian, Bapak Wakapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Waramil, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada sore ini kita berkumpul di PT Sansan Strategik Jaya yang menjadi tempat terlaksana takbir kabar yang kita adakan bersama. Salawat dan salam semoga tercurahlah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke alam menuju cahaya kebenaran yang terang benderang. Atas nama CEO, jajaran direksi dan karyawan PT Sansan Jaya, selamat datang kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Yusuf Nasdiar yang berkenan hadir di majelis ini. Kami mengharap Bapak Sudi memberikan mawlidullah hasanah yang baik, ajaran yang baik kepada kita semua. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua rekan atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan ini. Kami menghimbau agar kiranya kekompakan dan kebersamaan kita ini dapat terbina dan ditingkatkan lagi. Tanpa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Demikian sedikit kata yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Salim sebagai advisor. Dan langsung saja kita akan langsung menyimak tausiah serta ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah, billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majelis ini. Amin. Muliakan siapapun yang menyimak ini, ya Allah. Amin. Jadikan tempat ini tempat yang Kau berkahi. Amin. Ladang ibadah kami. Ladang rezeki yang halal barokah bagi kami. Ladang silaturahim. Ladang kebaikan bagi dunia akhirat kami. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sesepuh dan bapak-bapak, saudara sepuh, apa kabar? Saya duduk saja ya, jadi tenaga. Terima kasih. Baik, judulnya disesuaikan dengan wajah yang hadir. Karena saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Jawabannya tergantung. Kalau benar menyikapinya, banyak masalah jadi kebaikan. Kalau salah menyikapinya, banyak masalah jadi keburukan. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, banyak masalah itu sumber kemuliaan. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Dari mana tahu kita baru ketemu? Nah, inilah salah satu masalah orang Indonesia adalah kebanyakan mikirin masalah orang lain. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Dengar, orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi jangan takut oleh persoalan hidup, tapi takutlah salah menyikapi persoalan hidup. Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Kadang dalam masalah yang sama datang juga masalah yang lain. Jangan takut. Yang bahaya itu bukan masalahnya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Contoh, hey, monyet. Ada yang disebut monyet. Kemudian jawab, naon nying. Jadi berantem. Salah jawaban. Harusnya, hey, monyet. Bukan. Assalamualaikum. Beres. Tapi banyaknya salah dengan emosi, akibatnya bertengkar. Pilpres itu hal yang biasa. Tidak usah bertengkar. Nah, pilpres itu 5 tahun sekali dilakukan. Tidak usah pakai bertengkar. Tidak usah bermusuh-musuhan. Betul tidak? Maka AA sangat-sangat mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya, tenang saja menghadapi pilpres ini. Pertama, bukan kita yang capresnya ya. Yang kedua, belum tentu hidup bulan April. Dan yang ketiga, yang menentukan presiden itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadi amin. Satu, dengar ini ceramahnya sederhana tapi bisa dibekal pulang. Hafalkan ya, 5 kiat menghadapi persoalan. Satu, yang pertama, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Sekali lagi. Siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Sedia payung sebelum hujan. Kenapa? Siap hujan, siap tidak hujan. Pasang tenda karena siap hujan dan siap tidak hujan. Betul? Tapi tenang, kita harus siap. Kenapa? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terjadi. Tidak mungkin. Pasti ada yang tidak terjadi. Benar? Tenang saja, ya. Nah, dan yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Semua mau sehat? Orang sedunia mau sehat? Kalau semuanya sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik, rumah sakit tutup, pabrik obat bangkrut. Banyak masalahnya kalau semua sehat. Harus ada saatnya sakit. Karena itu ladang amal, ladang ilmu, ladang rizki bagi saudara kita lainnya. Betul? Jadi biasa saja. Digigit anjing baik buruk? Nah, dengerin, apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ada orang minta jodoh, ya Allah saya minta jodoh, keluar dari rumah langsung ada yang ngedeketin tanpa ragu-ragu, langsung menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, akhirnya tahu takdir, ternyata jodohnya perawat. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Takdir itu belok-belok. Jelas tidak nih? Makanya jangan suka buruk sangka kalau ada sesuatu yang tidak cocok, karena boleh jadi itu jalan menuju yang terbaik. Contoh AA nih, ayah saya seorang prajurit. Boleh sambil duduk juga, kameramen yang di belakangnya ada emosi. Karena aku jangan suka gembira lihat penderitaan orang. Saya cita-cita masuk AKBRI, tapi tidak jadi karena merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi gara-gara gagal. Makanya jangan suka kecewa kalau sesuatu yang kita inginkan tidak jadi, karena boleh jadi itu yang lebih baik. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 216. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Wa'asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Wa'asa antuhibu syai'an wahuwa syarul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok. Berapa banyak yang jadi kepala daerah dan sekarang masuk penjara? Teruskan. Jadi kalau menjelang menikah lalu batal, baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, siapa tahu dapat jodoh yang lebih baik daripada udah nikah disiksa. Benar? Mungkin batal sebelum menikah. Jadi apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita apa? Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Itu bahaya itu. Meluruskan niat, jadi dipotret viral. Meluruskan niat, menyempurnakan. Atuna jari itu enak viral wae, Pak. Jadi yang pertama meluruskan niat, yang kedua menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Ya, siap? Sok nanti nyoblos yang diyakini bisa membawa kebaikan, pasrahkan ke Allah. Terima nanti siapapun yang ditakdirkan Allah jadi presiden, enteng malgar lu, betul? Dua. Pengen cepet 17 April Allah wae ama istrinya dua dan rumahnya memang etak. Nomor dua, ridho kalau sudah terjadi. Ulangi, ridho sudah terjadi. Sekali lagi, terjadi, siap. Kalau sudah terjadi, siap. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas itu waktu beramal, sedekah ikhlas, ibadah ikhlas, nolong orang ikhlas. Tapi kalau terjadi takdir, harus ridho, terima. Mengerti? Berbuat harus ikhlas, menerima ketentuan harus ridho. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ini harusan pelajaran. mana tidak terima, itu tanda terimanya udah jelas menunjuk seperti itu. Dalilnya faman radiya falahur ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Waman sakito falahus suktu, barang siapa yang marah kepada takdir yang terjadi, Allah pun murka kepadanya. Belajar ridho. Heh hadirin, siapa yang menderita, yang tidak ridho dengan tubuh yang ada, yang ingin kelihatan langsing, tahan nafas, jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih, direndam semalaman, jadi nafiotan. Yang enak dalam hidup mah, just the way you are. Apa artinya emangnya? Dilarang merokok. Mau bahagia? Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lainnya. Kalau sudah terjadi, apapun terima. Tidak boleh mengatakan, wah kalau gak begini, saya pasti begini. Dalam Islam tidak boleh. Terima takdir, nasi jadi bubur, terima. Sambil ikhtiar cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Jelas? Pokoknya mah hidup mah tidak boleh berhenti oleh keadaan yang ada. Kita hidup ini pasti banyak kejadian-kejadian. Terima takdir, bergerak ke takdir lain. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Ridho lagi. Tidak boleh mengatakan, oh aing mah nyaho tutup wawang irit ya. Bagaimana keirit tos rugi. Ada orang yang suka kayak gitu, benar? Belok kiri kanan, kiri kanan, kanan kanan kanan, hente macet, oh aing mah mun ka kiri, gak jelas di kanan. Yang paling apes yang suami pakai milih nu iya, nanti mana deh. Tidak boleh, jelas. Tiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Bahasa Sundanya apa? Tongariripu. Bagus. Ini benar. Kemarin di satu kampung, tongariripu mani. Nah, jadi Pak Abdi mani. Kalau orang dakwah, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan teh, jangan dibuat ribet. Basyiru wala tunafiru. Buat suasana tuh menyenangkan, jangan dibuat menegangkan. Kalau semua urusan dibikin berat, gawat, sulit, atau kapan bahagianya? Lagi duduk begini ada yang kentut, tungguin. Ya sudah selesai kentutnya juga benar. Aina orang tuh, mana sih tong menel di mana? Aina gurul sih, aina bau orang, ngapain juga kia orang. Kayak mutas yang bisa bulan-bulan orang. Tampi hadirin, ya mau gimana, nggak bisa dimasukin lagi, benar? Tapi bau, tapi kan udah kesedot ya. Jadi, kalau ada yang kentut, langsung cari 1001 alasan berbaik sangka, pasti si eta teh teu niat. Pasti si eta teh geus nahan tapi teu katahan. Tos takdirna bintu, alhamdulillah berarti telinga saya normal bisa mendengar suara selembut ini. Ehek teh bau berarti hidung saya normal. Gitu seteuna naon aja pokona beres ya abdi mah. Daripada gelut benar, sedangkan uapnya udah keisep. Ini teh penting hadirin, naik motor ban meletus. Jangan ngamak, dah udah meletusnya juga. Wah, aing mah euy cilaka. Teu. Benar? Udah. Wah, Kang. Kunaon dia ban meletus? Berarti sudah takdirnya meletus. Segalanya juga ada waktunya. Kenapa dong punya kita meletus? Berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Dan rezeki mah harus pindah-pindah. Mantap lah. Kang, yuk. Tapi yuk masih jauh yuk. 1 kilometer deui. Berarti kita dapat rezeki olahraga ngedorong motor. Beres. Akang nu naek, anteng nu ngedorong. Beres. Jangan dibikin ribet, hadirin. Si eta sok ngahina wae ka abdi. Apa masalahnya? Nabi ada yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Benar gak? Kita dihargai orang lain bukan karena kita mulia. Kita dihargai orang lain karena Allah masih nutupin aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Dalam dibuka mah utah batur. Kenapa Agim diundang ke sini? Karena Allah masih nutupin dosa Abdullah Gimnastia. Dalam dibuka mah bubar. Dulu aja yang halal segitu dibuka, heboh Indonesia. Padahal sah menurut agama, sah menurut negara. Kunaon da ribut wae? Rino. Sudah betul hari lemah. Sok mikiran salaki batu. Aneh ibu-ibu ya. Salaki manena teka urus kuring ibu. Teraskan. Jadi bahasa Sunda sih. Jangan suka ribet ya. Capek hidup ribet tuh. Udah. Si Eta ngehina saya, naon kata dia, kamu si banyak omong, alhamdulillah, cuma dianggap si banyak omong, berarti dia nggak tahu kita banyak utang, banyak cicilan. Benar? Kalau setiap omongan dimasukin ke hati, kapan bahagianya? Tidak mungkin semua orang suka sama kita, pasti ada yang sebel. Betul tidak? Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Ini ilmu. Tidak boleh karena membuat orang tidak konsen. Jangan. Dalam teori pidato kalau ada yang bergerak pasti pecah konsentrasi. Ya. Beliau belum tahu ilmunya. Cari 1001 alasan berbaik sangka walaupun kehelan. Ridho kan sudah berlalu, udah kan? Sampai di mana tadi saya? Oh, supaya nggak sakit hati. Ini ilmu penting. Nih, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngangkat derajat? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya surga? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Semua karunia dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang sampai jeding jebleh tengepek men. Dan Allah yang kasih karunia, benar? Oh, ngapain sakit hati, rugi? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong baik weh. Dan yang kembali ke kita mah mulut kita, bukan mulut dia. Tapi si Eta nyebut ke abdi si hideung. Ai hideung mah lain ngahina ngabejaan. Ujang? Ya, tenang, tenang. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik. Kalau hujan tinggal maju, ya. Jangan riuh, ya. Nikmati semua takdir. Udah tahu ilmunya kan? Udah turun hujannya belum? Geser, lelaki maju, ngelehan. Udah apa? Jangan suka banyak ngeluh. itu Ahmad. Tenang aja, tenang ya. Atuh lalaki ngeleng ke dia. Nah, Bapak. Semua yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Masih kehujanan kan? Dah. Dan apa? Ridho. Jangan dipersulit, benar? Kalau hujan paling basah. Basah tiap hari juga pembasahan, ya. Tidak tiap hari kita kehujanan, betul? Nikmati sajalah hidup ini. Tong sok rariwe. Empat. Yang ke, gimana nih ekonomi sekarang lagi sulit. Allah yang membagiin rezeki. Nah, jadi turun. Tuh, sini ah. Nah, gini. Empat, evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Sekali lagi. Evaluasi diri. Yang mantap. Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah, keburukan yang menimpa padamu dari dosamu sendiri. Jadi kalau kita dapat kepahitan, tetong nyalahkan batur. Tapi evaluasi, apa nih dosa saya? Kenapa saya kecopetan? Nah, copet. Kecopetan teh copet pasti dosa, tapi kenanya kita kecopetan pasti ada dosa juga. Nah, hanya abdi kecopetan mungkin jarang sedekah, enggak, saya sedekah tiap Jumatan, sabaraha 2000. 2000 sekali ngarokok 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200. Jumatan 2.000, sebulan 4.000, 8.000, setahun 96.000, ngarokok 7.200, Jumatan 96, ngarokok 7.200, Jumatan 96, ngarokok. Jadi siapa Tuhan perokok teh, Allah atau rokok? Lebih berjuang untuk rokok, lebih berkorban untuk rokok, lebih ingat karena rokok tibatan ke Allah. Makanya diuji baik oleh Allah teh. Jeletot teh, dompet hilang, tikus lu karena solokan, motor lemit, rokok wae. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok. Jika kurang kerjaan, sedot tiung, sedot tiung, nanaunan tunggu gawe. Dan yang ngerokoknya tidak ada yang cerah wajahnya. Lihat yang ngerokok gak ada yang bahagia. Nanaunan lelaki. Waktu SMA dihina oleh teman-teman, gim, bencong lo, disebut bencong. Kenapa? Masa lelaki gak ngerokok? Saya teh gak ngejawab, ajak gue ke Taman Maluku, si orang teh bencong ngerokok, saudara. Sudah, ya, kalau ada apa-apa teh jangan ribet, evaluasi diri, betul? Istri saya mah ngambek wae. Ada yang istrinya suka galak? Ada enggak? Nih, saya kasih tahu rahasianya ya. Oh, tahu gak rahasianya? Kalau sama istri mah, beneran ini? Jangan suka dimarahin walaupun mereka rewel bawel. Karena wanita emang kayak gitu, suka gak jelas. Iya. Coba nih, ibu-ibu, akhwat, bu. Dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Dengar ya semuanya ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Lari. tidak minta maaf. Nah, itu dunia wanita tuh di dalam saluri itu yang mana nanti yuk seribu omongannya sorangan. Bu, ibu-ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Makanya kalau sama istri mah ya denger sih denger, cuman jangan dimasukin ke hati, dan roba-roba wae. Dan lelaki mah udah garisnya bagian disalahin, tidak pulang dicariin, pas pulang diomelin, kita mah terus takdir urang salah wae urang ya. Sok apa mau dimasakin apa pak hari ini? Udah bu, gak usah repot-repot, apa yang ada aja. Salah kita, istrimu berbakti dipersulit, salah. Sok atu masak, pun apa teh payam payam naon, masak ayam, sok ayam bakar spesial, ayam teh mahal, sok atu karedo penuh murah, karedo, karedo, kapan apa teh mencret, salah. Atas kawan gue bu, murah, gampang, yang pilihan. Oh, berarti masakan ibu gak enak ya, salah deh wae. Makanya kuncinya, kalau punya istri rewel mah, tobat. Astagfirullah ya Allah, ampun. Gara-gara saya suka mempersulit orang lain, jadi urusan pesawulin gitu. Sok kali tenang, rileks ya, kalaupun bocor nikmati wae. Apa? Iya, hari itu udah terindu ke hujannya. Teruskan, sudah habis belum waktunya? Jangan suka emosi, kalau dia biasa belum evaluasi diri ya. Jadi kalau ada apa-apa teh, apa di dosa saya, apa yang saya lakukan, kenapa musibah ini menimpa saya. Orang yang sibuk evaluasi diri terus tobat, hadiahnya tiga. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus tobat, ja'alallahu lahu, Allah keberikan kepadanya min kulli hammin farajan. Yang pertama, dilapangkan dari kesempitannya. Yang kedua, diberi jalan keluar dari persoalan hidupnya. Dan yang ketiga, Allah berikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Ucapkan hamdalah hujanir. Teruskan jangan. Tenang ya. Alhamdulillah ya Allah. Enak kan? Hujan siapa? Nah, tetap hujan. Terakhir, yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Oke, kita beri kesempatan ya ibu-ibu. Nah, maju mundur bu. Maju mundur, maju mundur. Senyum dong, manyun. Silakan, silakan menyesuaikan. Enak kan kalau ngadepin masalah rileks, enak kan? Oh, hujan, hujan. Cocok gitu. Tinggal beberes we, ya. La haula illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia, ini penting ilmu tauhid. Bergabung semua jin dan manusia mau ngasih kepada kita sebutir nasi. Tapi Allah tidak menghendaki, sampai tidak. Sampai tidak. Tidak terjadi. apapun yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Sekarang bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Jawab. Celaka tidak? Tes sekarang. Boleh dong, api, kusendal, botol, batu, apapun dari belakang juga boleh ke tubuh ini. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan kena ke tubuh ini. Tuh kan, Allah tidak menghendaki. Oh iya kan, tidak terjadi. Bagaimana caranya? Syariatnya dibalikan oleh Allah. Setiap hati tidak ada yang mau lempar. Ada yang berpegang botol dari itu. Nah, tapi di sininya terlintas walat siap, walat. Makanya adik-adik, bapak, ibu, hidup mah jangan bergantung kepada selain Allah. Surat Yunus 107 tulis tah, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Kalau sakit yang menyembuhkan Allah. Kalau punya hutang yang bisa bayar. Kalau ingin jodoh yang bisa ngasih jodoh. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Jelas? Wa yuridka bi khairin. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh saur Allah pasti jodoh. Haji pasti haji. Naik pangkat pasti naik pangkat. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Makanya hidup mah kalau ingin tenang harus bergantung ke Allah. Mau minta berhenti kamu jangan. Hah, janganlah ya. Mungkin banyak cacing keperluan yang rezeki. Terima aja ya. Sebetulnya bisa minta doa, minta dipindahkan hujannya. Tapi banyak yang perlu air. Betul tidak? Dan jarang-jarang kami akbar kehujanan. Ya. Hujan itu berkah. Tuh, kita bisa menyikapi masalah dengan baik. Di sana kedengaran? Kedengaran di situ? Jelas suaranya? Alhamdulillah, ini sound sistemnya bagus sekali nih. Teruskan. Mau tahu amalan supaya ditolong oleh Allah? Mau? Pak polisi mau tahu? Polisi banyak masalah ya. Serba salah jadi polisi terhina. Kalau ada masalah, dengerin ya. Amalan yang paling utama itu adalah wasta'inu bisabri wassalah. Sing sabar dan sholat. Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Ini yang datangnya pertolongan Allah. Orang itu bermasalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Tenang. Iya, kamu jangan tenang. Oh, ayo, tenang. Maju. Wah. Ayo. Maju deh. Pinggir boleh diisi, kiri kanan silakan diisi. Mau naik ke sini. Tenang ya. Enak kan ngadepin masalah tenang. Langsung kita diberikan oleh Allah kesempatan mengamalkan ilmunya. Silakan. Betul, ia memberi laos. Makin dia nyenak liwat segala. Hujan pasti berhenti. Badai pasti. Malam pasti berganti menjadi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tenang weh. Hidup manja kayak gini. Ini hujan tidak apa-apa. Lanjutkan. Pokoknya kalau ada apa-apa tahan ya. Eta kuncina. Semua masalah itu gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang ini mau pilpres. Yang jadi masalahnya bukan perbedaan capresnya, tapi emosinya, benar? Kalau saudara suka kepada satu capres, ya udah sok wae. Tapi tidak usah mencela capres yang lain, benar? Alangkah jadi dosa kalau suka tidak boleh berlebihan, kalau sebel tidak boleh berlebihan. Dalam Islam tidak boleh, karena bisa dibulak balik. Pernah ada dulu wanita lihat lelaki, eh mana ya itu jadi pemanjikan saya, amit-amit meludah. Sekarang tiga anaknya. Makanya jangan suka benci berlebihan, suka berlebihan. Wasta'inu bisabri wasalah. Hey, barang siapa yang ingin memperbaiki urusan, perbaiki sholat. Pokoknya mau nak ada masalah, ingat sholat. Ya, umat Islam, dengerin. Punya hutang, ingat. Ingat punya jodoh, ingin jodoh, sholat. Ingin sehat, sholat. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Takut, gembira, pokoknya mah tiap ada kesempatan lakukan sholat, terutama fardu TBM. Ulangi, tepat waktu berjamaah di masjid kalau memungkinkan usahakan. Ciri lelaki Islam sholat Jumat, ciri lelaki beriman sholat subuh berjamaah di masjid, ciri lelaki solehah. Soleha, soleh, soleha. Ciri lelaki soleha, sholatnya di rumah terus. Nah, maka surat. Ayo lelaki kemana jin, ya. Nanti diatur supaya kewajiban bekerja jalan, ibadah jalan, karena itu yang disukai Allah. Gak ada tandingannya sholat itu, hadirin. Mau ditambah sholatnya. Kalau lagi masalah, lagi berat, coba 40 rakaat hari. Hah? 40 rakaat? Fardu 17. Sholat rawatib 10. Qobla suhur, ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, coba aja jangan lepasin. Gak urusan mah kalau sholat bagus mah ada aja jalannya. Ini pabrik ini ya. Ini kan sampai setengah triliun gaji setahun. Tadi saya udah hitungannya keluar. Kalau pengen lebih barokah lagi, semuanya ahli ibadah, digampangin oleh Allah rezekinya. Beneran, karena yang kebuka rezeki mah Allah. Hanya jalannya tidak harus lewat di sini terus, bisa lewat kantor, bisa lewat mertua, ya kan? Di mana we rezeki mah? Dan gaji dengan rezeki mah beda garisnya. Gaji itu sebagian dari rezeki. Rezeki mah pintunya banyak. Kalau ngandelin gaji mah ada mual hari lu. Betul? Jangan takut tentang rezeki. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Harusnya cecak stres. Nah, makanannya terbang semua. Tapi dan rezeki mah gudang. dapat. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Hah? Polisi, mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Nyamuk ngedeketin cecak. Lalu cecak nyari nyamuk, mau makan seumur hidup. Turun seletik katinca, tadinya kageleng, tadi itu dipacok hayat, irham mamna. Waktu kita di perut ibu, rezeki ada tidak? Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Bagaimana kita nyari rezeki di dalam perut gitu? Cukup rezeki maya. Jadi bayi, waktu kita bayi rezeki ada tidak? Cukup tidak? Jawab. Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibunya mengeluarkan air susu, bukan? Tapi ada ibu-ibu yang tidak punya air susu, ada enggak? Sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Cuma ada sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya. Naon ya suka sapi. Mengerti tidak nih? Jadi artinya rezeki mah ada. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan malam? Hei, dengerin. Lihat waktu kita makan, berapa langkah kita menuju makanan, berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita. Beras dari Cianjur, garam dari Madura, asam dari gunung, sambal, oh sambal teh makanan paling mewah, tarasina, tina udang di laut mana, tina teri, ah jeruk dari mana, ngumpul. Coba kalau kita yang harus nyari makanan, bisa makan gak? Nah, mau makan telur dadar aja, harus nyari ayam hamil, kumaha, mari kesana. Belum lagi izin suami ayam, ah ribet. Makanya bekerja mah ibadah ya. Setuju tidak nih? Wasda'inu. Yang kedua, baca Quran. Bukan baca WA. Ini juga nah rawe wungkul ya. Tahu rawe ratu WA. Kan ada seorang suami yang nanya, Ustaz, istri saya amalannya apa ya? Emang kenapa? Wajahnya bercahaya. Walaupun ditutup selimut, bercahaya. Nah, WA gitu. Baca Quran. Quran teh satu huruf teh 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh 190 kebaikan. Makin banyak dibaca, makin mudah kebaikan. Hati tenang, pikiran jernih, dan banyak keajaiban. Di pesantren kan wajib semuanya one day one juice. Karyawan juga punya pabrik, pabrik garment di sana, jaket, semua one day one juice. Sehari satu jus, wah rezeki mengudah gue. Seperti tadi cak-cak kayak nyamuk mah ngedatengin gue. Rahasianya baca Quran. Orang yang rajin baca Quran mah tetap kita ngobrol. Gandeng kalau tidak manfaat tuh. Ibu-ibu tukang ngobrol teh ciri-ciri jarang baca Quran. Benar tidak? Sok saya nanya, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Makan itu si rekaman. Kayak gimana yang diijabah doana? Ayo dandan ngulang, ngulang. Ayo sholat ketepak-ketepak. Sholat Quran, yang ketiga sholawat. Adik-adik, daripada banyak ngobrol, mending sholawat. Sekali sholawat itu 10 kali Allah membalas sholawat kita. Jadi beneran, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sambil jalan, sambil naik motor, enak, barokah. Kapan urusan ciri-cirinya teh hati tenang. Kalau hati sudah tenang, biasanya urusan jadi beres. Tapi kalau hati gelisah terus, teteh kurang zikir. Yang keempat, istighfar. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Ada. Yang dosanya sedikit. Ada. Yang dosanya sedang. Nah, ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ini atau lupa dosa. Pantesan sangsara. Dan kita mah, iya, kayak naik mobil, kacanya kotor. Tenang atau gelisah? Jalan kelihatan atau tidak? Tidak. Jadi gimana kalau kocak kotor gini? Dia bukan sibuk nyari jalan, tapi sibuk ngebersihin kaca. Jadi rahasianya teh banyak istighfar. Ada yang nanya, ah, bahasa heboh teh, gimana caranya lepas dari kesulitan? Istighfar. Dokter guru begitu, tong sieun ah, istighfar we terus, tobat tobat, nanti dibuka. Lihat saja sekarang Darut Tauhid, jauh lebih besar dan lebih bagus dibanding dulu. Bandingannya gini, waktu zaman heboh teh ya, sebelum heboh kan terkenal Agim teh ya, hari ayeuna terkenal teh. Baca cenah di itu kemarin di TV One, pilpres ini katanya, kata LSI, kalau Ustadz Abdul Somad dan Agim netral, maka nomor satu menang. Ini ketempuhan Abdi Jaguas. Abdi tapi pilih. Saya membagian ngajak orang akrab ke Allah. Dan ulama mah bagian mengayomi umat, bukan mengayomi partai. Benar? Tapi dah ada beda-beda kina. Kenailah. Itu penting ma'akul. Ya. Lanjutkan. Lanjut. Sudah malam ceramah. Terus nabuh-buah hadir. Teraskan. Jadi istighfar yang banyak. Kalau istighfar teh tenang. Apa aja lah doanya kalau dalam kesulitan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak gelas dikasih tinta hitam kotor, kucurkan wetras, cair tilukur, bening, benar? Makanya daripada banyak problem, beristighfar sambil di sini tuh ada ngejahit juga nggak? Tak tiba-tiba nggak ulang segala di pikiran, ngejahit pikiran utang, kira lunas nih? Mending sambil ngejahit mah pikiran dosa. Tobat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, Bandung, Jakarta, kadang 4 jam, kadang 5 jam, kadang 7 jam. Enak deh pakai istighfar. Makin banyak istighfar, makin habis dosa, makin tenang, makin ditolong oleh Allah. Dan yang kelima, kalau lagi ada masalah, di dalilnya wallahu fi auni abdi maka dan abdu fi auni akhi, Allah selalu nolong orang yang semenolong. Nah iya, jadi kalau hidup pengen ditolong Allah mah harus sering nolong. Apa weh dulungan, pokoknya beramal, masuk ke dia ada sampah pungut, amal nih buang ke tempatnya, boleh jadi diridhoi Allah karena gak ada yang lihat. Mau ke tempat wudhu, keran bekas orang kebuka, matiin, amal, datang pertolongan Allah. Mau ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan, cuma jangan diposting ya sahayo. geuleuh, ya. Ambil air saember. Tos rejekina urang patepang jeung si eta. Kita menghilangkan kotoran, boleh jadi Allah menghilangkan kesulitan. Bagi nagok tadi WC, tiba-tiba cucungmu serelo jup nangkara. Ayo digimanain cucunguk nangkara? Hah? Ditincak? Hah? Disemlok? Zolim? Jangan dibunuh. Etape ujian di Allah. Allah yang menakdirkan cucunguk terbalik. Nangkara, kir, aduh. Tolong. Lu pakai ujung sendal. Lu. Boleh jadi itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Sebab enggak dilihat orang, benar? Amal yang kita anggap kecil, itulah yang biasanya besar dalam pandangan Allah. Tapi kalau merasa hebat beramal, itulah biasanya yang kecil dalam pandangan Allah. Karena pamer itu mengecilkan amal. Tolong cucumu ke siapa tahu dia mau nikah di lubang sebelah. Pluh, Allah lihat tidak? Iya, balanya seberahan ya kak 8.000, bayar 10.000 il kembaliannya nggak usah. Ya Allah, kita pemuda teh ketinggali nama bokeh tapi meni dermawan si banyak rezekinya si enteng jodoh pertuana si bunan 2.000 keluar segala doa bandingkan dengan yang tukang nawar. Amin amin siap si budak yang kopetis. Sing mencret, sing mencret. Jadi mencret. Ayo ah. Eh Kang, di mana ya kecamatan? Pada ke mana? Ayo, saya antar. Antar. Naik motor. Itu ojek bukan? Bukan, antar. Nolong orang, itulah yang membuat kita bisa ditolong. Mau nyebrang, ada anak kecil. Ayo deh, seberangkan. Gak usah nanya punya kakak atau tidak. Bikin teikhlas, seberang. Lagi jalan ada kakek-kakek mau di pinggir jalan, kek, ayo nyebrang, antar. Kakek, kakek belum dengar ya ceramah agim. Harus nolong, kek, harus nolong. Mau apa saya nyebrang sendirian? Kurang aman, kemon, aku tuh kakek. Si Aki teh pas di pinggir teh ngambok atuh. Oh siap. Aki teh kumaha? Sudah ditolong kalah ngambek. Nulung-nulung apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Mataknya mau dulu tanya heula. Ternyata si Aki udah 3 kali pulang pergi. Ditulungan ku karyawan soleh teu kira-kira. Pantesan ambek-ambekan wae si Aki teh. Satu apa? Kamu ditolong Allah, sabar dan sholat. Dua, baca Quran. Ayo baca deh. Kalau one day one juice udah ajaib lah. Ini batu kejadian seorang suami yang tiap hari teh ngaji, istrinya hamil. Ih, ya tambah ngebrojol ke teh ini gampir bawa brojol. Pas mau bayar nggak usah bayar. Udah itu pulang, beres wae. Sehat semuanya. Barokah Quran. Menantu ada yang pulang tugas malam, ditelepon ke istrinya teh jam 3 malam. Baca Quran, Pak, kalau enggak ngantuk di mobil baca Quran. Ternyata terjadi ditabrakan. Brak nabrak truk di tol. Tahu ya, Pak, cerita yang mantu saya tabrakan, nabrak truk dari belakang. Etama besinya berhenti di sini, Pak. Mobilnya hancur, tapi dia selamat. Barokah Quran. Takdir tabrakannya tidak bisa hilang, tapi takdir celakanya dihilangkan ku Allah. Barokah Quran. Kalau tahu rahasia berkah Quran, kan baca Quran wae. Yang ketiga apa? Solawat. Yang keempat istighfar. Ada yang lebih hebat dari istighfar? Ada. Namanya doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa tobat Nabi Adam. Ada lagi istighfar yang paling paten, ada doa Nabi Yunus. Tiga kegelapan, gelapnya malam, digeceburkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolos. Artinya waktu dulu dalam kesulitan, ini miripnya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minat alim. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Saya inilah manusia yang zalim, manusia yang bergelimang dosa. Seperti itu rumusnya. Nanti lihat saja, jangan banyak nyalahin orang lain, tapi banyaklah mentaubati dosa sendiri, karena kepahitan itu diundang oleh dosa-dosa kita. Dan yang terakhir apa amalannya? Sing banyak sodako, nolong. Semua kebaikan itu sodako, senyum itu sodako. Tapi ya jangan tiap-tiap kotak infak. Namun yang senyum wae karena kotak infak, ya teh sedekah nyawa. Coba saya nanya dulu, kalau punya uang 120 ribu, yang mana yang disedekahkan? Jujur, 20. Ditambah rezekinya jadi 3 lembar, 125 ribu. Berapa sedekahnya? 5 ribu. Turun keringannya. Tambah sekarang rezekinya jadi 127 ribu, 4 lembar, Pak. Berapa? 2 ribu. Nah, begitulah hadirin. Pantes sengsara wae hidupnya. Dan kopet. Punya uang, gajian, potong 5%. Niatkan sedekah. Cepet, keluarkan. Kasihkan ke tetangga, kasihkan siapa, lihat. Gak akan jadi miskin. 3 bulan, 4 bulan, wah, termiskin, malah nambah rezeki. Naikkan, potong 10%. Dapat segitu, jebet 10%, sodakoh ke. Gak miskin, naikkan 20%. Tuh, ya, ini tara regang, gil, kating halian, gil. Baru juga rencana, meni tegang. Ini rencana, kan saya bisa lihat dari depan. 5% senyum mikir, 10% senyum. Gimana sih aku? 20%. Ini teh baru rencana aja. Nah, rencana wae kopet. Saya maya. Kalau sekarang ada yang ngasih uang ke AA 10 miliar, jebet, AA ini 10 miliar, kalau AA, udah gak ribet buat Abdiman. Bagi dua, 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak, selesai. Namanya juga ngalamun. Hari AA mana, ini ngalamun deh, yuk, sorangan, 100 miliar beri nyumput. Kita mah ngalamun ge kopet. Betul tidak? Patahna tombol sedekah ngalamun ge pelit. Lucu pisan karyawan. Dah ah. Eta we tos cekap. Oh iya, terima kasih. Pesen ya, benar-benar serius nih tentang pilpres ini, pileg ini, jangan emosional. Kita nggak bisa maksa orang lain sependapat dengan kita. Karena tiap orang punya pikiran sendiri, punya keinginan sendiri, punya cara pandang sendiri, betul tidak? Makanya perhatikan mana ya calon teh yang menurut saya bagus, dan itu istiqoroh, dan itu belum senang di tanggal 17. Gak usah banyak komentar. Umaha kalau anu ngabagikeun mah terima we lumayan. Atuh lumayan. Tapi jangan sampai nyoblos karena pemberian orang, ya. Justru begitu mah emere-emere omongan coblos we eta mah tamping. Tapi nu penting mah jangan berantem, setuju? Setuju. Dan gimana atuh orang teh punya pikiran masing-masing. Benar tidak? Saya teh sedih. Apa yang paling membuat saya sedih sekarang? Ini umat jadi terbelah dua sekarang. Aduh, hidup ngomong iya itu, ngomong itu, sedih, betul-betul. Kalau Rasulullah ada sekarang pasti sedih Rasul, ya kan? Jangan, ya. Tolong banyak doa, we. Dalilnya apa? Ali Imran ayat 26. Dengerin dalilnya, ya. Siapa yang menentukan Presiden Indonesia? Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan, Allah wahai Maharaja pemilik segala kerajaan langit bumi, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau ambil. Jadi Allah yang menetapkan teh. Pilpres itu, kampanye itu harusnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi tetap we mesti jungkir balik, nanti Allah yang menetapkan. Dan jabatan itu bukan tanda kemuliaan, makanya dipisahkan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Ada yang dikasih jabatan, kelakuan gak bagus, kasih kehinaan. Ada kan yang ditangkap-tangkap teh para pejabat unggul yang tergayat, kasih jabatan korupsi, hina. Ada juga kasih jabatan jadi baik masyarakatnya, mulia. Jabatan dan kemuliaan teh bisa, tapi dua-duanya Allah yang ngasih. Tenang ya, sepakat? Jadi nanti kalau habis sholat doanya ini, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah itu, ya Allah, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di dalam genggamanmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya. Mending kayak gitu, ya. Daripada kita nyebar hoax dan sebagainya, yang hanya bisa nambah dosa, padahal yang menentukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, saya senang sekali tadi Pak CEO mana? Udah pakai kopea tadi teh. Ada di atas. Terima kasih. Senang sekali dapat sambutan yang luar biasa, yang jangkung. Jadi ada bagi alir tadi. Beliau baik, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Sehingga perusahaan ini kita ngumpul di dunia memang takdirnya yang ini rezekinya. Dan kalaupun nanti kita meninggal bisa kumpul di surga semuanya. Kita akan menutup dengan doa ya, tapi sebelumnya kita bersedekah dulu, mau? Doa kutub penolak bala pembuka ijabahnya doa. Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Saat Engkau ampuni seluruh dosa dan aib kami. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ibu, bapak. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, selamatkan orang tua kami. Berikan kesempatan kami membahagiakannya sebelum ajal tiba. Ampuni dan sayangi ibu, bapak kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah ya Allah akhir ayat. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surga. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh soleh. Hafiz, hafiz. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله jadikan sisa umur ini penuh berkah. Karuniakan kepada kami iman yang teguh dan istiqomah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, rizki yang halal barokah. Titipkan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, jadikan tempat bekerja ini benar-benar tempat yang Kau lindungi dari bala fitnah wal musibah. Jadikan kesibukan bekerja kami jadi amal soleh kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Berkahi negeri kami ini ya Karim. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya'. Wa tamzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat mempersatukan kami ya Allah, pemimpin yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi negeri ini. Karuniakan ya Allah kepada kami pemimpin yang kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin, masya Allah. Alhamdulillah yang belum dapat jodoh sing segera dapat jodoh. Alhamdulillah. Kita yang dengar parah ya. Terima kasih kang semuanya, bapak-bapak terima kasih ya. Semoga ada hikmah. Sampai jumpa di Radio MKFM jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran yang sudah memberikan tausiah sampai ilmunya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan juga kebaikan untuk kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon berkenan untuk berfoto dengan direksi dan juga tamu dan kami persilakan juga untuk bersama dengan panitia di tempat yang sudah kami persiapkan. Dan ini informasikan juga bagi yang ingin menyimak MKFM bisa untuk frekuensinya di 102.7. Insya Allah bisa disini di Google juga di Play Store-nya MKFM Bandung. Dan insya Allah jam 5 sampai jam 6 lagi bersama dengan KHG Abdul Rajim Mastia jam 5 sampai jam 6 pagi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan insya Allah di kebersamaan kami juga nanti akan dikenasi juga sholawat beserta dan informasikan seluruh panitia yang tunggu di Solo untuk berfoto bersama dengan guru kita KHG Abdul Rajim Mastia. Termasuk juga insya Allah kali ini kita akan dikenasi sholawat juga, kita sholawat sambil pembukaan acara juga dan dipersilakan untuk kebersihannya PSP tahan buang sampah sembarangan ya, jadi silakan sampahnya dikondisikan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, silakan Bu, Kang Teteh yang tadi sudah berada di sekitaran untuk kembali membersihkan di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih atas.